yang sifatnya umum bersama seluruh makhluknya. Dan ini adalah maknanya adalah ilmu Allah bersama seluruh makhluknya. Ihathah, penguasaan liputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari ilmu Allah, luput daripada pengawasan dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan yang sifatnya ammah ini dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada pembicaraan tiga orang melainkan Allah yang keempat. Tidak ada pembicaraan lima orang melainkan Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak melainkan Allah bersama mereka. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak lebih banyak, Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak, melainkan Allah bersama mereka. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah memberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'ahum illa huwa wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Dan di ujung ayat Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi makna Allah bersama mereka di mana saja mereka berada adalah ilmu Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas daripada liputan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu dan Allah Maha menguasai, meliputi terhadap ilmu Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah, ihata Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak jatuh satu helai daun pun, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Satu helai daun yang jatuh di kegelapan malam di tengah hutan belantara, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu Allah meliputinya, tidak lepas daripada pengetahuan dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersamanya, ilmunya meliputi hal tersebut. Tidak ada yang lepas daripada ilmu Allah, liputan Allah, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak satu butir biji pun dalam kegelapan bumi. Satu biji yang hitam di kegelapan malam, di tengah hutan belantara atau di dasar laut yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, melainkan semua itu telah termaktub di dalam kitab mubin, kitab yang jelas, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Kenapa? Karena di dalam hadis sahih Muslim Allah mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah mencatat ketentuan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya telah termaktub di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang telah termaktub di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama pada 6 hari, fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk, ma yaliju fil ardi, yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit, Allah mengetahuinya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Allah bersama seluruh makhluknya. Maksudnya apa? Ilmu Allah. Karena Allah tadi mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan di ujung ayat wallahu bima ta'maluna basir, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam arti tidak ada yang lepas daripada liputan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ma'iyatullah al-'amah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum bersama seluruh makhluknya. Jadi tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ma'iyatullah adalah ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang Allah cintai. Tidak bersama orang-orang yang Allah murkai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah bersama orang yang berbuat kebajikan. Berarti Allah tidak bersama orang-orang yang melakukan pengrusakan. Apa arti Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan dan Allah tidak bersama orang-orang yang melakukan pengrusakan? Maksudnya adalah pertolongan Allah, dukungan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dukungan, pertolongan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, tidak bersama orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah juga mengatakan la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, hai Musa dan Harun. La takhafa innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Aku tidak bersama Fir'aun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah bersama Nabi Musa dan bersama Nabi Harun. Tapi Allah tidak bersama Fir'aun. Di sini maksudnya adalah dukungan Allah, pertolongan Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini adalah ma'iyah khasah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus kepada hamba-hambanya yang dipilih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar ketika dalam gua Saur, mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita, tidak bersama Abu Jahal dan teman-temannya. Maksudnya pertolongan Allah, dukungan Allah bersama kita, tidak bersama orang-orang musyrik. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak bersama orang-orang yang durjana. Itu maksudnya adalah pertolongan Allah, nasrullah, dan ta'yid dari Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang yang bertakwa, tidak bersama orang-orang kafir. Jadi tadi dalam ayat yang sebelumnya kaitan dengan ayat yang sifatnya ma'iyatullah yang sifatnya umum, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah bersama orang kafir juga. Allah bersama orang mukmin juga. Maksudnya ilmu Allah. Ilmu Allah, liputan Allah bersama orang kafir. Maksudnya orang kafir pun tidak lepas daripada liputan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan antara dua ma'iyah ini. Ma'iyatullah yang sifatnya ammah itu umum untuk seluruh makhluk, baik yang mukmin, baik yang kafir, bersama seluruh makhluk yang lain juga. Sedangkan ma'iyatullah yang sifatnya khasah itu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi tadi ayat-ayat menegaskan adanya perbedaan antara dua ma'iyah, yaitu ma'iyatullah al-ammah yang maknanya adalah al-ilmu dan al-ihathah, dan ma'iyatullah yang sifatnya khasah yang maknanya adalah at-ta'yid dan an-nusrah. Ketika dua hal ini tidak bisa dibedakan oleh seseorang, maka muncul pemahaman kelompok yang sesat. Itu munculnya orang-orang wahdatul wujud, orang ahlul hulul wal ittihad yang mengklaim bahwa Allah menyatu pada dirinya karena tidak bisa memahami makna ma'iyatullah. Ketika mereka menganggap bahwa berhala itu juga Allah, karena mereka mengatakan Allah bersama segala sesuatu, berarti segala sesuatu adalah Allah, di situ ada Allah. Jadi munculnya pemahaman wahdatul wujud atau ahlul hulul wal ittihad yang mengklaim bahwa segala sesuatu itu, bahwa Allah menyatu pada segala sesuatu itu karena tidak bisa membedakan makna ma'iyatullah. Jadi ma'iyatullah yang sifatnya ammah, Allah bersama seluruh makhluknya, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, itu adalah maknanya ilmu Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Hadid tadi, dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan huwallazi خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.